berikan tepuk tangan untuk Lilin Herlina Munata. Tepuk tangannya lagi mana mas? Terima kasih. Di sisi hati rasa syukur. Nyanyi ya. Satu hari tak bertemu hati rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.